Dondong apa salah duku cilik-cilik gendong apa pundak mlaku timi-timi dondong apa salah duku cilik-cilik gendong apa pundak laku timi-timi atin dere ibu tindak menyang pasar ora pareng rewel ora pareng nakal mengko ibu mesti dondong apa salah duku cilik-cilik gendong apa pundak mlaku timi-timi dondong apa salah duku cilik-cilik gendong apa pundak mlaku timi-timi wiswe ora-ora jamu mas jamune godong ketimun wiswe ora ketemu pisan lagi ngelamun wiswe ora-ora jamu mas jamu godong meniran suwe ora ketemu pisan jadi pikiran lenggang lenggang lenggang kangkung kangkung dari Cilendek lenggang lenggang lenggang kangkung kangkung dari Cilendek nasib pun tidak beruntung pilih yang jangkung dapat yang pendek nasibku tidak beruntung pilih yang jangkung dapat yang pendek lenggang lenggang lenggang kangkung kangkung dari Kerawang lenggang lenggang lenggang kangkung kangkung dari Kerawang nasibku tidak beruntung punya kawan mata keranjang nasibku tidak beruntung punya kawan mata keranjang gendong opo pundak mlaku timi-timi dondong opo salah duku cilik-cilik gendong opo pundak mlaku timi-timi atin dere ibu menyang pasar ora pareng rewel ora pareng nakal mengko ibu mesti mundut oleh-oleh kacang karo roti ati diparingi dondong gendong opo pundak mlaku timi-timi dondong opo salah opo pun dak laku timi-timi atin dere ibu tindak menyang pasar ora pareng rewel ora pareng nakal mengko ibu mesti mundut oleh-oleh kacang karo roti ati diparingi dondong apa salah duku cilik-cilik gendong apa pundak mlaku timi-timi dondong gendong opo punda blaku timi-timi.